Bismillah. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Utsaimin sampai di pembahasan Niyabatu Hadfin Nun Anil Fathi. Ya betul. Niyabatu Hadfin Nun Anil Fathi. Baik, silakan baca Mas. Saya lupa namanya Mas. Hah? Rayhan. Rayhan Mas Rayhan atau Rayhan? Rayhan ya. Baik. Alamatan itu sebagai apa? Kenapa nasab? Khabar yakun, lalu isim yakunu? Domir mustatir yang kembali kepada? Iya. Ungkapan yang paling tepat adalah domir mustatir. Kenapa enggak kita bilang domir huwa aja? Karena enggak ada huwa di situ. Kan gitu. Walau ujung-ujungnya kita tetap katakan takdir huwa, tapi takdir itu berbeda dengan zahir, ya. Nah begitu. Takdir itu hanya perkiraan. Tapi bukan berarti ada huwa di situ. Enggak ada. Yang ada dhamir mustatir. Karena dhamir muttasil dengan dhamir munfasil itu lafaznya berbeda. Dhamir muttasil dengan dhamir munfasil itu lafaznya berbeda, dan ulama memang sudah membagi lafaz dhamir itu kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan dhamir munfasil dan ada yang disebut dengan dhamir muttasil, yang mana kedua jenis dhamir tersebut lafaznya berbeda. Nah jadi bamir yang ada di yakunu itu adalah bamir muttasil, bukan bamir munfasil. Jadi benar-benar nggak bisa kita bilang bamirnya huwa begitu. Walau nggak salah ya, secara bahasa tidak salah, tapi secara kaedah menyelisihi. Wallahu a'lam. Jadi bamir mustatir yang kembali kepada hadfun nun. Lalu linasbi jar majrur syibhul jumlah sebagai iya. Na'at, man'utnya alama. Jadi alamat yang untuk nasab begitu ya. Alamat yang untuk nasab. Maka hasbun nun itu, maka jadilah hasbun itu adalah tanda yang untuk nasab. Begitu ya. Baik, Bang Udi, benarkah ini adalah na'at? Syibhul jumlah sebagai na'at? Ya, sebagai na'at bagi alamah ya. Alamah yang untuk nasab. Alamah yang untuk selain nasab ada? Hasbun nun. Ada? Ada. Ada ya. Iya, baik. Jadi lalu fil af'alil khamsati, fil af'alil khamsati itu sebagai jar majrur sebagai Mas Raihan. Sebagai hal dari fil af'alil khamsati sebagai hal bagi an-nasab. Benar Bang Udi? Berarti sebagai hal bagi an-nasbi ya. Jadi fil af'alil khamsati adalah syubhul jumlah di sini adalah sebagai hal bagi an-nasbi. Bagaimana menurut Anta Mas Gulam? Ya, kalau misalkan hal berarti begini. Maka hasbun nun menjadi tanda ya, menjadi tanda yang bagi nasab ya, menjadi tanda yang bagi nasab dalam keadaan di af'alul khamsah, begitu ya. Atau secara di af'alul khamsah. Gitu. Hey, Pak Saif, gimana Pak Saif? Fi'il yang mahdzub. Yang fi'il af'al khamsah. Mutaalliq ka fi'il. Iya. Fi'il yang mahdzub. Apa tuh fi'il yang mahdzub? Tadinya istaqarra. Istaqarra. Mutaalliq ka fi'il yang mahdzub. Terus fi'il yang mahdzub itu berarti terdapat fa'il. Kemudian fi'il bersama fa'il, maka disebutlah dengan jumlah. Lalu jumlah tersebut sebagai apa? Jadi alamat yang berada, alamat bagi nasab yang berada. Alamat bagi nasab yang menetap di af'alul khamsah, gitu ya. Alamat bagi nasab yang menetap di af'alul khamsah, maka jadilah hasbun nun ya, alamat yang bagi nasab. Ya kan, yang bagi nasab yang menetap di af'alul khamsah. Begitu. Alamat bagi alamat untuk nasab, tanda untuk nasab, yang berada gitu. Alamat af'alul khamsah. Gitu. Alamat untuk nasab. Ya. Alamat untuk nasab ataupun tanda jadi untuk nasab. Saya ini nasab ini muta'alliq ke alamat. Alamat sementara fi'il af'alul khamsah na'at bagi alama. Iyalah kita maksudnya kita kiaskan sajalah walau muta'alliq itu kan syibhul jumlah itu kan pasti muta'alliq ya, cuma kadang-kadang kita langsung mengkiaskan saja ke mahdzufahnya kan gitu. Jadi berarti fil afalil khamsah na'at bagi alamahnya sementara lin nasbi adalah muta'alliq bagi alama. Bagaimana Setian? Fil afalil khamsah. Muta'alliq yakun. Fil af'alil khamsah muta'alliq ka yakun. Jadi muta'alliq ka yakun berarti hasbun nun karena isim dari yakun adalah hasbun nun. Sebab yakun ini kan fi'il naqis ya. Fi'il naqis yang dia itu enggak bisa dengan marfu'nya saja. Fayakunu fil af'alil khamsati alamatan lin nasbi. Fayakunu hasbun nun fil af'alil khamsati. Iya. Alamatan lin nasbi. Wayakunu hasbun nun berarti muta'alliq bagi sementara lin nasbi muta'alliq bagi alamah. Muta'alliq bagi alamah. Jadi fayakunu hasbun nuni fil fil af'alil khamsati alamatan lin nasbi. Begitu ya. Jadi adapun hasbun nun di af'alul khamsah ya. Di af'alul khamsah adalah alamat bagi nasab. Begitu ya. Adalah alamat bagi nasab. Dan adapun hasbun nun di af'alul khamsah adalah alamat bagi nasab. Tetapi permasalahannya begini pula ya. Permasalahannya adalah bahwa di sini kita belum tahu bahwa hasbun nun ini adalah di af'alul khamsah. Karena di atas kan cuma disebutin tanda nasab itu adalah fathah, ya dan sampailah kepada hasbun nun. Justru di sini kata ucapan penulis sedang menerangkan hasbun nun itu sebagai tanda di af'alul khamsah. Kan gitu. Justru keterangan ini ya konteks penulis menerangkan hasbun nun itu sebagai tanda bagi af'alul khamsah. Nah, sedang ini fil af'ali ini kepada hasbu. Nah, mutalik kepada hasbu. Amma hasbun nun. Iya, fil af'alul khamsah. Lah berarti kan artinya kalau dia muta'alliq bagi hasbun nun berarti itu sudah komponennya hasbun nun. Jadi artinya konteks ini enggak ada gunanya. Ya enggak ada gunanya lah ngapain lagi disebutin kalau sudah tahu. justru konteks ini sedang menerangkan, ya sedang menerangkan bahwa fil af'alul khamsa hasmun nun itu adalah berada di af'alul khamsa. Kenapa saya bilang, saya bisa bilang adalah berada di af'alul khamsa? Karena sebenarnya ini adalah jumlah mubtada khabar yang didahului oleh yakun kan gitu. Atau ya sebenarnya jumlah mubtada khabar juga khabarnya berupa jumlah fi'liyah kan. Jadi aslinya kan begini. Wa amma hasmun nun fayakunu alamatan linnasbi fi af'alul khamsa, bahasa Indonesianya. Dan adapun hasmun nun, maka dia, ya, maksudnya hasbun nun, menjadi tanda bagi nasab di af'alul khamsa. Adalah tanda bagi nasab di af'alul khamsa. Berarti hasbun nun itu adalah tandanya af'alul khamsa. Kan begitu kan? Jadi ini bahagian, berarti artinya apa? Fil af'alul khamsa komponennya, komponennya siapa? Selamat. Iya. Berarti linnasbi muta'alliq pertama bagi alama, fil af'alil khamsa muta'alliq kedua bagi alama. Karena dia sedang menerangkan, kan gitu, sedang menerangkan hasbun nun yang status hasbun nun alama di alama bagi nasab fil af'alil khamsa, begitu loh. Jadi muta'alliqnya ta'addud. Hah? Bisa berarti. Ya, memang iya. Memang bisa. Iya. Wama hasbun nun ini hasbun alamatan linnasbi. Iya, ini kan kesannya berarti karena fil af'alil khamsah itu adalah komponen alama, berarti bahagian dari khabar. Bahagian dari khabar. Berarti hasbun nun itu adalah di af'alul khamsah. Adalah di af'alul khamsah. Hasbun itu hasbun nun itu adalah milik nasab sebagai tanda, kan begitu. Ya, karena dia komponennya alama, komponennya khabar. Cengkunek-cengkunek khobar gitu ya. Hah? Enggak, khobar alama. Alamatan itu khobar mufrad, nah. Khobar yakunu. Kan fayakunu hasbun nun, kan itu aslinya ya. Fayakunu hasbun nun alamatan linnasbi fil af'alil khamsa. Jadi enggak mungkin fil af'alil khamsa adalah komponen hasbun nun. Karena berarti kesannya hasbun nun sudah kita ketahui itu adalah di af'alil khamsa. Sementara kan di sini, di sini kan dianggap kita belum tahu bahwa hasbun nun adalah tandanya, adalah tanda di af'alul khamsa. Jadi adalah tanda di af'alul khamsa berarti kan komponen khobar, bukan komponen si subjek gitu loh. Mampu gak kira-kira? Sepakat? Ya. Nah begitu, jadi ya singkatnya di nasbi itu adalah muta'alliq alamah fil af'alul khamsa adalah muta'alliq bagi alamah. Mutalik pertama, mutalik kedua. Wallahu a'lam. Jadi alasan pertama saya enggak nyatakan fil af'alil khamsa itu adalah mutalik hazaf, ya itu tadi. Ya. Karena memang tujuannya di sini adalah sedang mengkhabarkan hazaf dengan af'alil khamsa. Mengkhabarkan hazaf dengan fil af'alil khamsa, berarti enggak mungkin dia komponennya hazaf. Melainkan komponennya si predikat yaitu alama. Begitu juga dengan linnasbi, enggak mungkin juga linnasbi adalah komponennya hadzaf. Dengan kita katakan muta'alliq bagi hadzaf, tentunya muta'alliq bagi alam. Kalau kita bilang sifat bisa atau enggak bisa? Nah, lagi-lagi kalau kita nyatakan dia sebagai sifat, walau kita tahu ada kaidah di sana apa? Nasi gimana? Kaidahnya? Nasi makan. Nasi mahal ya, ada kaidah nasi mahal, apa kepanjangannya? Nakira sifat ma'rifah, hal ma'rifah gitu ya, ya. Nakira sifat al ma'rifah gitu ya. Itu bukan konsep ataupun kaidah yang dimunculkan oleh para ahli, karena enggak ada ketetapan demikian. Ya, tidak ada ketetapan demikian. Kalau linnasbi kita nyatakan sebagai sifat, antum tahu sifat kan? Sifat itu sifat. Sifat so apa namanya? Ciri khas yang dimiliki yang si mausuf kan. Jadi enggak, jadi dia ini bukan sifat, justru dia ini hanya muta'alliq. Siapa yang bilang? Di mana ibarah itu bisa didapatkan dari kalangan mutaqaddimin? Saya enggak ngingkar ya bahwa ibarah itu ada. Ya seperti tadi sampai-sampai ada yang membuat kaidah singkatan gitu ya, kaidah singkatan yang mengatakan nasi mahal kan gitu. Nah, itu saya yakin singkatan tersebut muncul itu berdasarkan ibarah-ibarah yang didapatkan dari yang lainnya pastinya kan begitu. Ya, walau saya sendiri belum mendapatkan secara konkret tentang kaidah itu. Karena apa? Karena enggak selamanya syubhul jumlah yang terletak setelah ma'rifah adalah hal. Contoh, Muhammadun fil baiti. Mau kita bilang fil baiti hal. Kan begitu kan? oh kaidahnya enggak, berarti kaidahnya enggak dobin dong. Emang iya, karena bukan kaidah gitu loh. Wallahu a'lam ya. Begitu. Muhammadun fil baiti hal. Kenapa bisa hal? Karena terletak sekolah ma'rifah. Wah, kacau kan gitu. Ya, artinya enggak usah munculkan kaidah itu. Gitu. Wallahu a'lam. Kan gitu. Ya jadi lihatlah, lihat apa namanya? Persapaan kita terhadap konteks tersebut. Nah, demikian. Apakah benar dia itu sifat bagi? Nah, jadi makanya oleh sebab itu para ulama ya enggak semuanya sih ya, sebahagian menyatakan yang paling tepat itu syubhul jumlah itu adalah muta'alliq. Nah, jadi nanti kalau misalkan ternyata dia itu adalah na'at ya, bagi apa namanya? Na'at yang sebenarnya dia adalah muta'alliq bagi apa namanya? Bagi na'at yang dibuang kan gitu. Nah, dari na'atnya itulah nanti kita bisa mendeteksi mungkinkah linnasbi kita nyatakan sebagai na'at. Maksudnya mungkin kasyubul jumlah itu kita nyatakan sebagai na'at. Makanya yang paling tepat ketika mengurai ataupun kita ketika mengi'rab menurut saya supaya ketemu jalan keluarnya, supaya ketemu apa namanya? Filosofinya kan gitu. Adalah saat kita katakan syubhul jumlah itu sebagai muta'alliq ya, kalau misalkan dia aslinya na'at, muta'alliq bagi na'at yang dibuang. Nah, nanti na'at yang dibuang itulah kita deteksi cocok enggak di sebagai na'at bagi man'utnya. Begitu. Yang dibuang contohnya seperti apa? Misal rajulun fil baiti karimun. Contoh rajulun fil baiti karimun. Nah, di mana kalau kita katakan fil baiti itu sebagai na'at ya, sebagai muta'alliq bagi na'at yang dibuang, maka akan terdeteksi bahwa fil baiti cocok untuk dinyatakan sebagai na'at. Jadi kita gak langsung bilang fil baiti sebagai na'at ya. Sekali lagi, saya juga tidak mengingkari kalau mau langsung dikiaskan fil baiti na'at bagi rajulun. Tapi di dalam pengirapan yang terbaik itu menurut saya pribadi adalah dengan kita katakan terlebih dahulu fil baiti muta'alliq bagi na'at yang dibuang, supaya ketebak bahwa fil baiti memang cocok dijadikan sebagai na'at bagi rajulun. Nah, apa muta'alliqnya? Mustaqir. Jadi rajulun ataupun istaqarra. Rajulun istaqarra fil baiti. Lelaki yang berada di dalam rumah. Nah, pas kan begitu. Berarti bisalah kita katakan fil baiti sebagai na'at bagi rajul. Sementara alamah ini enggak bisa, alamatan istaqarra lin nasbi. Begitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Kan gitu ya. Jadi kan supaya apa? Supaya kita bisa menebak kenapa fil baiti bisa kenapa syubhul jumlah itu bisa sebagai na'at bagi man'ut kan begitu. Jadi lebih baik pertama-tama syubhul jumlahnya kita nyatakan sebagai muta'alliq. Muta'alliq bagi apa? Bagi na'at yang dibuang. Kemudian kita takdirkanlah na'at yang dibuang tadi. Nah, kemudian dari na'at yang dibuang tadi barulah kita apa namanya itu ya? Kita deteksi pantas enggak dia menjadi na'at. Jadi seperti tadi, rajulun fil baiti karimun. Rajulun istaqarra fil baiti. Jadi lelaki yang berada di dalam rumah itu orang mulia. Kan gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ha. Kalau bisa yang jumlah ini ya, isim nakira yang terletak di sebelum jumlah ini. Isim nakira terletak di sebelum jumlah ini ya, itu adalah sifat itu kan. Isim nakira yang terletak sebelum jumlah fi. Oh, enggak lah. Ya. Karena apa? Karena nanti ada banyak yang dia itu terletak setelah ya setelah fi'il, enggak harus berada sebelum begitu loh. Ya, ada banyak misalkan dhahaba rajulun fil masjid kan umpama begitu. Jadi, telah pergi lelaki yang berada di masjid. Ataupun burung apa bahasa Arabnya? Tayrun ya. Tayrun fi apa namanya? Fil ghusni. Ranting apa? Astagfirullah. Kok lupa saya ranting? Ya ghusnun ya. Ya benar lah ghusnun ya, fil ghusni. Iya kan gitu. Jadi tara tayrun fil ghusni. Kan gitu. Jadi apa namanya tuh seekor burung yang berada di ranting terbang. Ya, seekor burung yang berada di ranting terbang. Nah, jadi bisa kan? Para tayrun. Ya, jadi apa kali bilang sah? Hah? Enggak lah, para tayrun. Tapi para tayrun. Yang berada di dalam yang di atas ranting pohon dalam keadaan terbang gitu enggak? Enggak lah. Para tayrun itu kan fi'il fa'il. Para tayrun fi'il fa'il. Jadi seekor burung yang berada di ranting terbang. Itu kita buat. Nah. Ya fi'il baiti na'at kan? Fi'il baiti fi'il ghusli na'at kan? Man'utnya adalah apa namanya tayrun. Tapi lagi-lagi ketika kita bilang fil baiti itu naat, itu kita mengkiaskan saja. Yang sebenarnya hakikatnya bukan fil baiti itulah yang naat, melainkan fil baiti hanya muta'alliq bagi naat yang telah dibuang. Begitu. Karena dulu gini, ntar dulu ya. Karena dulu gini, ya. Ketika dibilang dia torot toiru, dia dipakai alif lam. Itu di buku yang mungkin dasar-dasar kali. Itu dalam keadaan halun dia, karena dia ma'rifah. Benar, memang iya. Saya itu nggak bisa saya apa namanya nggak saya salahkan. Yang saya yang saya kritisi adalah kaedah tadi, bobit tadi. Ya, kita nggak bisa bobit tadi apakah tepat itu kita apa namanya kita sabitkan kan gitu ya, kita sebutkan, ataukah justru banyak sisi kelemahan pada bobit tersebut begitu. Ada ruang celah itu dikritisi. Paham kira-kira. Pokoknya setiap isim terletak sebelum jumlah fi'liyah itu pasti sifat. Setiap isim yang setiap sebelum jumlah maksudnya. Setiap isim yang terletak setelah setiap isim nakirah maksudnya. Setiap isim nakirah yang terletak sebelum jumlah fi'liyah itu sudah pasti sifat. Jawabin enggak? Enggak lain enggak bukan pasti sifat. Mausuf maksudnya jumlahnya, maksudnya jumlahnya atau si isim nakirahnya nih? Isim nakirah dengan jumlah fi'liyah di setelahnya itu. Iya, maka paham itu salah. Itu susunan pasti. Iyalah, berarti anda sedang mengutarakan jumlahnya ujung-ujungnya. Jadi jumlah yang terletak setelah isim nakirah adalah adalah sifat kan gitu. Ya balik lagi nasi mahal tadi lah. Nasinya. Kalau mahalnya kan enggak mau. Nasinya aja. Enggak juga. Karena ada banyak nanti kita dapat isim nakirah dan setelah isim nakirah atau sebuah jumlah yang sebelumnya ada isim nakirah, namun bukan berarti serta-merta jumlahnya bisa langsung kita katakan khabar bagi khabar sifat bagi si isim nakirah. Enggak juga. Ada banyak gitu. Jadi ada banyak jumlah yang terletak setelah isim nakirah, tapi si jumlahnya tidak kita nyatakan sebagai sifat bagi si isim nakirah. Ada banyak deh. Ada banyak. Banyak, sangat banyak sekali. Jumlah fi'liyah gitu. Iya, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Jadi jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakirah itu akan ada banyak, nanti kita lihat dia bukan sifat bagi si isim nakirah. Iya. Enggak pasti. Makanya apa? Kalau misalkan seperti itu, maka enggak perlu keterangan ulama tentang apa? Harus adanya rabit saat sifat berupa jumlah. Enggak pernah ada keterangan ulama. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah bisa jadi ya, jumlah itu bisa jadi sifat bagi si isim nakirah jika memang kita dapatkan rabitnya. Kalau enggak, maka enggak. Berarti dia begitu loh. Iya. Putus dia kalimatnya. Lahum nakirah. Kalau perlu rabit itu kan di lahum nakirah. Iya. Betul. Jadi intinya di situlah dia. Jadi makanya kaidah yang paling tepat ya udah yang disebutkan oleh mereka aja. Ketika sebuah jumlah menjadi naat bagi man'utnya, ketika sebuah jumlah menjadi naat bagi isim nakirah, maka harus ada rabit yang kembali kepada si isim nakirah. Selesai. Itu kaidah yang disebutkan oleh mereka. Maka saya tak menambahkannya. Silahkan buat selama tidak bertentangan. Ya karena terus terang aja ini kan hanya ilmu alat yang bisa dikembangbiakkan. Silahkan. Kan begitu. Enggak ada masalah dikembangbiakan demi memudahkan pemahaman terhadap orang-orang kan begitu. Contohnya rojulunnya beribu misalnya gitu kan. Kan robinnya itu domain mustatir kayak kembali ke rojulun. Tepat. Kan? Itu dia. Ya itu aja kaidahnya, selesai. Begitu loh. Wallahu alam. Ya, jadi begitu. Ya, kita lanjutkan. Wa amma hadful nun fa yakun alamatan lin nasb fil af'al al khamsah allati raqaha bi thabatin nun. Ya, jadi tadi kita sedikit melebar lah ya. Ya, istidrad. Baik. Nah di sini kata beliau, maksudnya Imam Ibnu Rajab Rum, adapun hasfun nun menjadi tanda bagi nasab di af'alil khamsah yang kalau rafa'nya dia dengan menetapkan nun. Jadi hasfun nun adalah menjadi tanda bagi nasab di af'alil khamsah yang kalau dia rafa', itu rafa'nya dengan memunculkan nun. Allati raf'uha bisabatin nun. Yang pengrafa'annya dengan menetapkan nun. Ya, jadi di sini ada allati, yang mana ini adalah isim mausul. Lalu mana silahnya, Bang Budi? Silahnya berupa? Berupa jumlah ismiyah. Nah, kemudian mana rabitnya? Iya, dhamir ha. Ya. Bedakan dhamir ha dengan dhamir ha, ya. Kalau dhamir ha itu yang silakan. Iya, yang misalkan baituhu, nah itu ha, ya. Adapun kalau ha, ini memang ha, harus ha, ya. Ah. Karena dia dua huruf. Al-af'alul khamsah hiya yaf'aluna wa taf'aluna wa yaf'alani wa taf'alani wa taf'alina turfa'u bi thubuti nuni wa tunsabu bi hadfi nuni. Af'alul khamsah itu ialah yaf'aluna wa taf'aluna wa yaf'alina wa taf'alina wa yaf'alina wa yaf'alani wa taf'alani wa taf'alina. Nah ini lima wazan af'alul khamsah yang biasa lebih dikenal dengan al-amsilatul khamsah, ya begitu. Nah turfa'u bi thubuti nuni wa tunsabu bi hadfi nuni. Namun definisinya adalah fi'il mudhari, ya, idza tasala bihi dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannasah mukhatabah. Nah, definisi af'alul khamsah itu sudah diutarakan langsung bahkan oleh Imam Ibnu Al-Ajurrum. Penggunaan kata sabat dengan subut ini bebas juga aman. Bisabatin nuni. Subut atau sabat. Yang saya tahu kalau di kamus memang itu merupakan kedua-duanya merupakan masdar sabata. Tapi apakah ada perbedaan antara kedua masdar tersebut? Wallahu alam. Ya, apakah ada perbedaan tipis gitu ya? Ataukah memang sinonim? Iya, kedua-duanya masdar. Ya, masdar dari sabata. Wallahu alam. Ya, coba nanti diperiksa lagi di mu'jam. Kalau ini perihal perihal mu'jam ini. Ya. Kembalinya. Misaluhu taqulu la yaf'ala. Tapi di sebagian naskah justru ada yang lafaznya bisubutin nuni, ya. Iya, di sebagian naskah bisubutin nuni. Ada juga ya seperti di sini bisabatin nuni. Misaluhu taqulu la yaf'ala lan hadha harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Hadha harfu nafyin. Kita bilang harfu nafyin karena memang dia berfaedah lin nafyi. Harfu nasb kita bilang dia harfu nasbin karena memang berfaedah lin nasbi, kan gitu ya. Dan kita bilang dia harfu istiqbalin karena karena memang berfaedah li istiqbal. Itulah kegunaan lan, ya, berfaedah li istiqbal. Jadi akan ya la yaf'ala, ya, itu dia punya faedah istiqbal. Punya faedah istiqbal berbeda dengan lam. Ya, kalau lam justru punya faedah qalb, membalikkan si fi'il mudhari menjadi berfungsi madhi. Adapun lan itu berfaedah istiqbal. Yaf'ala fatahdhifu nun. Yaf'ala fatahdhifu an-nuna. Kalau fatahdhifu ya fatahdhifu nun seharusnya. Tapi enggak juga ya kalau fatah. Oh, maksudnya engkau membuang nunnya. Yaf'ala fatahdhifu nuna. Atau bisa juga yaf'ala ay fatahdhifu lan an-nuna. Ya, maksudnya lan telah menghapus sin nun, ya, karena memang lan adalah harfu nasbin. Wa mithluhu fi lan taf'ala wa la yaf'alu, dan yang semisal dengan lan taf'ala adalah lan yaf'alu wa lan taf'alu wa lan taf'ali. Misal lam yarmiya. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ya, lam ini dia. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yarmiya fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi harful nun niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu min al-af'ali al-khamsati wal alifu fa'il. Ya, wal alifu fa'il. Jadi alif adalah fa'il. Berarti berstatus. Berarti artinya apa? Sebuah kalimat. Karena kan begitu kan nahwu itu kan. Ya, ini membahas sebuah kalimat, status sebuah kalimat yang masuk ke dalam jumlah. Jadi alif itu adalah kalimah. Wal alifu fa'il. Qala Allah tabaraka wa ta'ala walan taf'alu wa qala ta'ala walan yatamannauhu. Walan yatamannauhu. Jadi nunnya seharusnya kan walan yatamannaunahu. Ya, namun nunnya sudah dibuang. Qauluhu walan taf'alu hudifatin nun wa asluha taf'aluna. Wa qauluhu walan yatamannauhu hudifatin nun wa asluha yatamannaunahu. Walihada lamma ja'at manfiyatan bila lam tuhdafin nun. Dan oleh karena itu tatkala huruf nafila yang datang, maka nunnya enggak dibuang. Qala Allah taala buktinya walayatamannaunahu abadan. Karena apa ya? Karena memang la atil. Di surah Jum'ah bisbatin nun dengan menetapkan nunnya. Wa fi surah Al-Baqarah qal walayatamannauhu bihasbiha dengan membuang nunnya. Karena la tunsab. Walan karena la tansibu, afwan ya. Karena la tansibu. Walan tansibu. Misal lam yaf'alu. Contoh lain lam yaf'alu lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yaf'alu fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hatfun nuni wal waw fa'il. Wal waw fa'il ay fi mahalli raf'in. Fa'in qil yu'jibuni an tafhamu au yu'jibuni an tafhamuna fasahih ay an tafhamu amma an tafhamuna fa khata'un. Kenapa? Li'anna al-af'al al-khamsata tunsabu bihafin nuni. Kan begitu. Lau khatabat imra'at lau khatabata ya lau khatabata imra'atan faqulta laha khatabta. Hah? Ya khatabata kan? Oh ya silakan ya, mau di kol-kolahin kayak bukan di kol-kolahin. Ya, lau khatabata imra'atan. Lau khatabat imra'atan faqulta laha yu'jibuni an tata'addabina. Yu'jibuni an tata'addabina. Adabmu membuat aku takjub gitu ya. Iya, adabmu membuat aku takjub. Fahadha khata'. Lalu yang benar wasabu an taqul yu'jibuni an tata'addabi. Bila maksudnya cuma pakai ya doang gitu ya, maksud beliau di sini tidak disertai dengan nunnya. Wala taqul tata'addabina bi anna al-af'al al-khamsata tunsabu bi hadfi nun. Lagi-lagi alasannya ini dia ya, li anna al-af'al al-khamsata tunsabu bi hadfi nun. Jadi ya an tata'addabi, jangan pula kita katakan an tata'addabina. La tamshi fil aswaq. Baik. Ya la tamshi fil aswaq. Ini la tamshi apa namanya? Mana lam kalimahnya? Bang Budi. La tamshi fil aswaq. Iya, tamshi mana lam kalimahnya? Hah? Lam kalimah. Oh, lam kalimah. Iya, lam kalimahnya kok bisa mim? Iya. Oke ini. Coba di apa? Digeser. Oh, iya. Ini. Silau. Panas. Silau juga. Nah, jadi apa? Mana Bang Budi? La tamshi fil aswaq. Mana lam kalimahnya? Biasa. Oh iya, betul. Iya. Hah? Iya. Lam kalimahnya adalah? Iya. Ya, ain kalimahnya adalah? Shin. Kemudian apa namanya? Fa kalimahnya adalah? Mim. Nah, kemudian jika ain lam kalimahnya adalah ya, ain kalimahnya shin dan fa kalimahnya adalah mim, lalu la itu adalah harfu nahyin. Harfu nahyin amil atau atil? Harfu nafyin amil atau atil? Amil. Amil apa? Apa amalannya? Iya. Nah, menjazamkan. Lalu jazamnya dengan apa? Oh, jazamnya dengan apa? jazamnya dengan membuang huruf ilat. Nah, tapi kok tetap ada di sini? Ini kan yang dibilang Mas Raihan. Hah? Ini la nahi. Enggak, ini la harfu nahin. Iyalah, la nahi kan? La nahi, makanya saya tanya tadi la nahi. La nahi atil. Oke, kita buktiin ya, la nahi itu atil atau tidak. Fal jawazim 18. Ya. Lam wa lamma wa alam wa lamma wa lamul amri wad du'ai. Wa la tin nahi wad du'ai. Wa la tin nahi, la an nahi. La nahi. Latihkan itu. Ya, lam ya. Wa lamma wa alam wa alam. Lanafi. Hah? Lanafi. Jadi ini lanafi. Nah, kalau lanafi berarti bahasa Indonesianya ini tidak. Tidak. Kamu tidak berjalan. Gimana Pak Budi? Kan ada pokoknya saya kalau di Bumi Gori. Heeh. Jangan yang pakai ini kan ada yang enggak mengganggu namanya adil. Iya. Itu saya enggak tahu namanya. Oh, itu lanafi. Berarti anda mau bilang bahwa la yang ada di sini adalah lanafi bukan lanahi. Nah, kalau lanafi berarti tidak. Ya kan gitu ya. Berarti la tamshi fil aswaq bahasa Indonesianya adalah tidaklah engkau berjalan di pasar-pasar. Tidaklah engkau berjalan di pasar-pasar. Nah, kalau misalkan yang dimaksudkan di sini lanahi bisa atau salah? Benar atau salah? Salah. Salah ya, baik. Ya, tapi faktanya benar. Ya, karena Syekh Husain yang ngomong bilang benar. Ya, Syekh Husain yang bilang benar ya. Kenapa? Karena Syekh bilang di sini la-nya yang dimaksudkan oleh Syekh adalah harfu nahyin, bukan harfu nafyin. Oh, dia kada. Ya, harfu nahyin. Berarti salah tulis. Hah? Ya, kita buktikan, Mas Raihan, apakah benar di sini salah tulis? La tamshi, karena la-nya harfu nahyin, maka berarti tamshi majzumun tanda jazamnya dengan bihasbin nun asalnya tamshi berarti dengan hasbin nun mana yang mana dhamir anti ya sebutkan yang mana dhamir anti sebutkan lafaz dhamirnya yang mana dhamir yang semakna dengan anti mana dhamir yang semakna dengan anti di situ mana lafaz lafaznya yang semakna dengan anti taknya kemananya Mas Gulam ya-nya iya ya-nya yang semakna dengan anti nah tapi Mas Gulam kalau ya-nya yang semakna dengan anti terus mana lam kalimahnya mana lam kalimahnya Mas Raihan enggak bilang ya-nya karena dia menganggap bahwa ya itu adalah lam kalimah makanya dia bilang taknya yang tak itu bukan dhamir, tak itu huruf mukhafaf, huruf mudhara. Ya. Jadi huruf-huruf yang berada di awal fi'il mudhari itu bukan dhamir dan tak ada satupun ahli nuhat yang menyatakan itu dhamir. Baik yang mutaqaddim maupun yang mutaakhir enggak ada yang bilang ya. Kecuali orang yang enggak tahu, yang tidak tahu titik permasalahan. Maka mereka katakan bahwa tak itu adalah dhamir. Enggak ada yang bilang dhamir ya. Jadi huruf-huruf yang berada di awal fi'il mudhari itu disebut dengan huruf mudhara. Nah, tinggal problem kita di sini mana lam kalimahnya Mas Gulam? Ah, Pak Saif, mana lam kalimahnya Pak Saif? Lam kalimahnya dibuang. Kenapa bisa dibuang? Iya. Gampang aja. Kan gitu ya. Gampang sekali. Aslinya apa? Tamshiyina atas wazan taf'ilina. Yina. Shiyina kasrah berat bagi huruf ya. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Shiyina kemudian kita sukunin. Ketika kita sukunin terjadilah pertemuan dua sukun. Maka dibuanglah dia. Memang ya memang ya. Memang itu ya ya itu ya mukhatabah yang semakna dengan anti. Tapi bukan anti ya karena enggak ada lafaz anti di sini. Iya. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, lafaz dhamir muttasil dengan lafaz dhamir munfasil itu berbeda. Baik, masyaallah. Tamshi fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. Jadi tamshi itu adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan sebab la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu min al-af'alil khamsati wal ya'. Nah, ini dia. Fa'il. Jadi yang dhamir itu adalah ya-nya bukan ta-nya. Karena yang difa'ilkan oleh syarih di sini adalah al-ya bukan at-ta. Kalau memang fa'ilnya dhamirnya adalah ta, maka tentunya wa ta fa'il. Bukan wal ya fa'il. Nah demikian. Kalau dia itu tanya alu saja. Sama. Iya. Alnya itu tetap burung dorong. Iya tetap. Lalu mana failnya? Dhamirul mustatir. Jadi wab dhamirul mustatir fa'il. Begitu dia. Takdirnya ana. Wab dhamir. Ah takdirnya ana betul begitu. Jadi wab dhamirul mustatir fa'il. Ya karena memang enggak punya lafaz di situ. Takdiruhu ana. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Tetap huruf mudhara. Hamzah nun itu tetap huruf mudhara. Apa kata Ibnu Lajurun di dalam baitnya? Di dalam pernyataannya fal mudhari maka na fi awwalihi ihdaz zawaidil arba. Iya, nahwu qaulika ana itu. Jadi ana itu empat-empatnya adalah az-zawaid, imbuhan yang disebut dengan huruf mudhara. Wallahu a'lam. Itu kata Ibnu Lajurrum. Soalnya pernah juga nih kalau misalnya af'alu itu a-nya itu ya diwakil, itu kayak wakil dari alafas ala terus nahnu itu awalnya kan jadinya naf'alu. Enggak bisa ya. Enggak bisa kita bilang begitu. Ya, itu cuma itu memang ketentuan ya. Mungkin ini aja membat alat bantu aja. Iya. Memang iya bahwa penggunaan huruf mudhara' hamzah itu saat si fi'il mudhari' bersambung dengannya dhamir mustatir yang takdirnya ana. Dhamir mustatir yang takdirnya ana, bukan dhamir ana ya, karena ananya enggak nyambung di situ. Dhamir mustatir yang takdirnya ana, itu lafaz yang ilmiah ya, ungkapan yang ilmiah. Karena kalau misalkan kita bilang dhamir yang bersambung dengan ana, dhamirnya enggak ananya enggak ada nyambung di situ. Jadi yang tepat adalah bersambung dengan si fi'il mudhari' tersebut dhamir mustatir takdirnya ana. Nah saat itu maka huruf mudharanya harus pakai hamzah. Kalau misalkan fi'il mudharinya bersambung dengannya dhamir mustatir takdirnya nahnu, maka saat itu huruf mudharanya pakai nun. Itu memang iya ketentuan, tapi bukan berarti bisa dikatakan bahwa nun dan hamzahnya adalah dhamir. Nunnya tetap huruf mudhara. Gak bisa begitu gitu. Sama seperti kita huruf mudhara' ta itu bisa saja saat si fi'il mudhari'nya bersambung dengannya dhamir mustatir takdir anta, bisa pula hiya. Kan begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam. Itu cuma kebetulan aja lah kalau tepat. Memang ketentuan, bukan kebetulan. Jadi ketentuan. Dan mana itu dijelaskan oleh mereka? Kapan huruf mudhara' hamzah digunain? Kapan huruf mudhara' nun itu digunain? Kapan huruf mudhara' ta digunain? Dan kapan huruf mudhara' ya digunain? Itu dijelaskan oleh mereka. Tapi bukan berarti mereka katakan, ya tak, maksudnya saya tak dapati penjelasan bahwa hamzah, nun, ya, ta atau huruf mudhara' itu adalah dhamir. Wallahu a'lam. Wal nu'rid qala Allah Ta'ala, dan hendaklah kita mengurai menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, walan taf'alu lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Ini cara mengi'rabnya ya. Harfu nafyin li'annaka law qulta lan taf'alu nafaital fi'l. Nafaital fi'la. Kenapa kita bilang di harfu nafyin? Li'annaka law qulta lan taf'alu nafaital fi'la. Engkau menafikan perbuatan tersebut. Wa nasbin. Kenapa kita bilang di harfu nasbin? Li'annaha tansibun fi'la. Wa istiqbalin li'annaha tuhawwilul mudhari' ila mustaqbal. Oh enggak. Lil istiqbal walil hal. Iya. Jadi menentukan maksudnya lebih tepatnya nih. Menentukan. Iya. Jadi memastikan apa namanya? Menspesifikkan fungsi dari fi'il mudhari. Ya, saat adalah yang enggak bisa dimaknai sebagai hal. Tapi ketika masuk sin juga kan berarti kan menentukan itu masuk tepat. Iya, listikbal. Enggak, bukan hal kan. Betul. Tapi ketika ada kata al-an, maka enggak mungkin fi'il mudhari-nya mustaqbal kan gitu. Misalkan adhabul an, ya, maka enggak mungkin mustaqbal kan. Nah, begitu juga dengan di sini, ketika lan taf'alu ya maka berarti enggak mungkin hal begitu loh. Wallahu a'lam. Saya bingung tadi. Waduh, memunculkan pertanyaan nanti panjang lagi. Tadi aja. Awal pertanyaan saya aja ya. Awal pertanyaan saya mana lam kalimahnya? Ya, untuk memunculkan perihal tadi. Gitu cara saya tadi. Jadi mana lam kalimahnya untuk memunculkan problem yang kita bahas tadi? Saya jawab ya tadi. Ya iya. Terus apa bilang bahwa lam kalimahnya adalah ya? maka secara otomatis akan terjadi problem gitu loh. Dan ini dia yang saya inginkan. Ini kalau pun konteksnya masih maksudnya konteks apa nih? Oh iya, kita kan masih bercerita tentang apa? Af'alul khamsah, kan gitu kan? Konteksnya adalah af'alul khamsah, bukan fi'il yang bukan af'alul khamsah. Ya. Jadi konteksnya di sini adalah af'alul khamsah. Jadi enggak bisa kita apa namanya? kita katakan kalau ini bukan af'alul khamsah gitu. Karena kita sedang bercerita tentang af'alul khamsah. Wallahu a'lam. Tapi itu kan af'alul khamsah. Ya, afal khamsah, tamsi kan, afal khamsah. Ini bisa di terjemahannya bisa dirubah. Bisa memang. Ya bisa. Ya, bisa. Ini cuma bisa jadi. Kita bicara konteks apa? Betul. Iya. Maka ini cocoknya memang lamun nahi. Jadi anta tadi mas, bang Budi, anta tadi nggak salah. Kalau misalkan ini dimaknai ataupun di bahasa Indonesia kan kamu tidak jalan-jalan di pasar kan, itu nggak salah. Cuma konteks kita di sini ada af'alul khamsah gitu. Kalau kamu laki-laki. Iya, kamu laki-laki. Ya enggak salah. Di sini kamu tua. La tamshi fil aswaq. Kok enggak jalan-jalan di apa namanya? Di pasar kan gitu ya. Bisa juga, iya. Wanita itu enggak jalan-jalan di pasar. Bisa juga. Oh, wanita enggak lah. Yamshi. Maksudnya kalau kita tata. Oh, dia betul-betul dia. Iya dia. Oh, saya. Iya. Cuma kita apa sama. Saya kira itulah buktinya tadi bahwa saya mudhara itu enggak ada kaitan dengan usul fa'il kan. Iya. Mulia. Iya, yang betul dia. Iya. Syaratnya di sini apa usul. Ya enggak harus kamu laki-laki ya, bisa dia perempuan ya. Iya. Betul. Masyaallah. Sama mirip semua. Iya. Masyaallah. Baik. Lakin qad taqtarinu bihi hurufun tuhawwiluhu lil madhi. Ya. Akan tetapi terkadang fi'il mudhari ini juga apa namanya? Berqarinah gitu ya. Apa qarinah ya? Bergandeng dengan huruf yang membuat bergandeng dengan huruf yang merubah dia menjadi madhi. Waqad taqtarinu bihi hurufun tuhawwiluhu lil mustaqbal. Waqad taqtarinu bihi hurufun tuhawwiluhu lil hal. Nah begitu. Jadi fi'il mudhari itu memang begitu. Terkadang dia bergandeng dengan huruf yang mana huruf itu punya faedah menjadikan dia madhi. Ya. Huruf yang punya faedah menjadikan dia mustaqbal dan huruf yang punya faedah menjadikan dia hal. Nah begitu. Falan tuhawwiluhu lil mustaqbal. Wa nuridu bil mustaqbal ma ba'da zaman at-takallum. Dan definisi mustaqbal itu adalah sesuatu yang terletak setelah zamannya berbicara. Jadi dengan kata lain begini, ya. Zaman yang setelah zamannya berbicara. Zaman yang setelah zamannya berbicara itu namanya mustaqbal. Jadi walaupun baru sedetik setelah kita bicarakan, maka mustaqbal. Karena ma ba'da zamani takallum. Walau baru sedetik kita bicara, maka itu mustaqbal. Walau sedetik, ya. Walau sesaat gitu. Yakni la nuridu bil mustaqbal al mustaqbal al ba'id. Maksudnya di sini kita ingin menegaskan bahwa mustaqbal enggak harus jauh. Taf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbi hatfun nun wal waw fa'il. Idza qala ar-rajulu lan tasta'jiluni fa hadhihi an-nun, ya, fa hadhihi an-nun, ingat, laysat nun i'rab. Bal hiya nun wiqayah. Nah, begitu. Kenapa? Karena nunul i'rabnya sudah dibuang. Maksudnya nun alamat i'rabnya sudah dibuang. Amma law ja'at nunul i'rabi la sara al-kalam lan tasta'jilunani. Nah begitu. Lan taf'ala asluha taf'alani fa idza dakhala 'alaiha nasibun hadifat an-nun wa naqulu fi i'rabiha. Ya, kita cukupkan di jurumnya aja lah ini hari ya, panjang sekali ini, biar selesai aja ya. Baik. Wa naqulu fi i'rabiha lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Taf'ala fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbi hafun nun. Jadi beginilah cara mengi'rabnya. harfu nafin, wanaswin, wastikban. Kenapa harus disebutin semua ini? Kan begitu ya. Misalkan ada yang bertanya, ya itulah tujuan dari ma'irab. Ya. Tujuan dari ma'irab itu memberikan uraian. Jadi katanya i'rab di sini maksudnya bukan i'rab yang rafa, nasab, khafat, jazm. Ya. Tapi maksudnya katanya i'rab di sini adalah mengurai apa namanya? Status kalimah, kemudian apa i'rabnya, apa tanda i'rabnya dan sebagainya begitu. Ya. Apa yang bisa kita urai untuk kalimah tersebut kita urai. Supaya jelas dan terang benderang. Dengan itu pula ya orang bisa banyak ambil faedah. Makanya ada salah satu kitab ya yang apa namanya salah satu karangan yang mana si penulis mengarang apa namanya i'rabnya alfiyah. Ya i'rab matan alfiyah. Nah begitu. Kemudian karangan beliau itu ya karangan beliau itu tentang apa namanya i'rab matan alfiyah itu beliau beri judul dengan apa? Tamrinut tullab. Karena apa? Karena memang itu memberikan pemahaman terhadap pembaca. Jadi uraian ataupun i'rab itu memberikan pemahaman terhadap pembaca. Sehingga judulnya beliau beri judul Tamrinut Tullab. Karena itu menjadi sebuah apa namanya? Sebuah penetrasi bagi tullab kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya jadi apa namanya? i'rab alfiyah itu beliau beri judul Tamrinut Tullab. Penetrasi mau diartikan bahasa dokter apa bahasa kita apa? Kalau bahasa dokter penetrasi maaf. Iya. Kalau ini bahasa ini apa? Ya bahasa ini apa? Iya. Saya cuma dia dulu tuh terlalu bahasa intelektual, saya nggak suka itu. Iya. Iya betul. Enggak. Bukan itu. Penetrasi itu kalau di bahasa apa namanya? Di bahasa itu melakukan penetrasi kan gitu. Jadi kalau saya ke Indonesia nggak jago gitu, payah gitu. Apa ya kayak gitu? Ah, ya. Semangat aja lah. Bukan semangat. Dia ingin mendapatkan puncak hasil, hasil puncak gitu loh. Iya. Kan berpenetrasi ya kan. Jadi ingin semangatnya baru ya kan. Jadi dengan itu kita bisa berpenetrasi dengan apa nama itu ya, dengan puas aku dengan penjelasannya kan gitu ya. Enggak tahu lah saya. Coba lihat di kamus apa di KBBI ya, penetrasi itu apa ya. Silakan lihat di KBBI. Mata. Hah? Kenikmatan ya? Ya, coba lihat. Ya, puncak juga. Coba lihat di KBBI lah. Apa ya? Ya memang enggak pikiran apa gitu. Kalau yang lain-lain itu yang pembesan. Iya, penerobosan. Jadi itu merupakan penerobosan bagi para tulab kan gitu. Iya. Iya, terobosan, betul, terobosan. Itulah penetrasi aslinya. Penerobosan. Cuma kita lebih biasanya lebih sering ke arah situ. Ke arah itulah ya. Baik. Ya, penerobosan artinya. Mana lagi? Bola sendiri. Iya, kan? Enggak harus kan? Jadi enggak harus ke situ kan? Iya, enggak harus ke situ. Kitanya aja yang terlalu piktor. Penetrasi maksudnya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam tata masyarakat kita. Nah, itu lah penetrasi kebudayaan mereka kepada kita. Hmm, gitu ya. Nah, bisa nyambung-nyambung juga masyarakat. Iya. Makanya di KBBI itu saya lihat artinya penerobosan. Wallahu a'lam. Dua kubu ya. Tim bola dan iya, dua tim. Satu tim lawan. Itu penetrasi, iya betul. Iya, itu penetrasi, iya penekanan. Lawan-lawan. Iya. Jadi memang ya sebagai penetrasi kita itu. Apa namanya? Yang Arab-Arab, yang Arab Al-Qur'an itu penetrasi kita itu, ikhwah. Bagus di antum beli antum baca itu yang Arab Al-Qur'an, yang Arab Alfiyah. Yang Arab Alfiyah ya yang apa namanya? Satu itu tadi Tamrinut Tullab, kemudian yang di apa namanya? Apa judulnya itu? Akhi, Mulhatul Arab yang dikarang oleh Muhyiddin ya apa yang Arabnya Alfiyah juga. Mulhatul Arab apa judulnya itu? Lupa saya judul kitabnya. Iya, yang Arab. Dia meng-Arab Alfiyah, bahkan meng-Arab setiap setiap syair-syair yang ada di dalam Ibnu Aqil, syair Ibnu Aqil. Enggak, meng-Arab syair. Iya, ya kan misalkan kan di syair Ibnu Aqil itu kan ada contoh-contoh syair kan. Nah, itu di-Arab sama Syekh Muhyiddin, Al-Allamah Syekh Muhyiddin, masyaallah ya beliau. Jadi silahkan beli dua buku itu, Tamrinul Thullab sama Mulhatul I'rab, apa ya judul judul kitabnya, lupa saya judul-judul kitabnya. Tapi nah, kalau misalkan Al-Qur'an itu dari ilmu Qur'an itu dari berbagai kalangan pembesar atau apa kok pengiran itu salah sama. Pastinya beda-beda, Bang. Iya, ya. Iyalah. Ya iya. Jadi nanti si apa si ahlul i'rab yang ini ketika mengi'rab Quran dia katakan ini statusnya sebagai ini. Nanti yang satunya lagi nanti bilang lain lagi. Ya oleh karena itulah kalau kita ingin luas wawasan dan referensinya maka milikilah semuanya. Apa itu bakal mempengaruhi makna? Pastinya. Pastinya. Iya. Pastinya. Iya. Oleh karena itulah terjadi ikhtilaf. Jadi salah satu dasar yang mendasari terjadinya perbedaan adalah ini. Iya, termasuk. Tapi perbedaan itu mengarah kepada kebaikan semua. Ya enggak harus juga lah, Bang. Ya, makanya kita lihat apakah yang memunculkan istimbat tersebut itu seorang alim, ya. Ataukah tidak? Ya, karena nanti kalau misalkan semua kita benarkan, nanti saat orang bodoh menafsirkan, ya seperti tafsirnya si Kribu. Kan gitu. Kacau. Ya kan gitu. Jadi ya kita lihat juga. Kemudian apakah itu merupakan perihal yang mu'tabat dan termasuk perihal yang musawir yang diperbolehkan di dalam perbedaan. Jangan-jangan dia nggak masuk sawuh kan gitu, tidak masuk kebolehan di dalam perbedaan. Nah kalau misalkan tidak masuk ke dalam istilah musawir kan gitu, ya maka kita tolak. Oh, nggak usah kita bahas lah itu. Antum lihat aja di apa di apa namanya di apa di YouTube ya kalau itu ya, tengok aja di YouTube. Gak usah kita bahas itu, nggak penting juga itu. Baik, kemudian lau qala qail lan taf'alani fa hadza khata'un wa lahnun la yajuzu fil lughati al arabiyyah an taqula lan taf'alani fa taf'aluna fi'lun mudari'un min al af'al al khamsati yang apa fa taf'aluna fi'lun mudari'un min al af'al al khamsati yusabu bi hadfin nun ya lil majhul ya bunya lil majhul fataqulu lan taf'alu wa tahdhafun nun fataqulu lan taf'alu wa tahdhafun nun maka engkau pun membuang nunnya walan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin taf'alu fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nuni wal waw fa'il ingat wal waw fa'il bukan ta bukan ya kalau qulta lan taf'aluna lakana khata' li'annahu la budda min hadfin nuni ya kan memang sudah ketentuan la budda min hadfin nuni taf'alina ya tukhatibu bihil mar'ah ya misalkan engkau lagi berbicara ke apa namanya ke seorang wanita kan gitu ya jadi taf'alina tukhatibu bihil mar'ah jadi engkau misalkan engkau lagi berbicara dengan seorang wanita fataqul anti taf'alina walau ada khalta 'alaiha lan dan kalau engkau masukkan kepada kata taf'alina itu lan allati tansibu yang menasabkan yang mana dia itu menasabkan qulta lan taf'ali maka engkau pun ngomongnya lan taf'ali li'annaha tunsabu bi hadfin nun karena dia dinasabkannya dengan huruf membuang huruf nun qala Allah ta'ala la yadurrukum illa adza aslu yadurrukum la yadurrukum illa adza aslu yadurrukum yadurrunakum jadi tidak ada yang memudaratkan kalian kecuali adza ya la yadurrukum tidaklah mereka memudaratkan kalian kecuali adza ya ya tidaklah mereka memudaratkan kalian kecuali adza nah yadurrunakum aslu yadurrukum yadurrunakum falamma dakhalat 'alaiha lan wahia tansibu hudifatin nun fasarat layadurrukum jadi tatkala masuk atau kepadanya lan dan apa namanya dan lan itu menasokkan maka dibuanglah nunnya jadilah layadurrukum ya ini merupakan ungkapan-ungkapan yang fusha ya falamma dakhalat alaiha jadi itu ungkapan yang fusha menurut saya wallahu alam qala Allah taala fil haditsil qudsi ya ibadi innakum lan tablughu naf'i wahai hambaku sesungguhnya kalian tidak bisa menghitung apa namanya